السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صحابة مسلم dan muslimah dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Jalla Sya'nuhu Wa'ala masih selalu dan senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, memberkahi setiap hela nafas kita, setiap detik usia kita, sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi mata rantai yang indah dari perjalanan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah satu kenikmatan dan karunia yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan untuk bisa merefleksikan nilai-nilai kehambaan diri kita melalui aktivitas keseharian kita, apapun aktivitas tersebut. Dan seberapapun kesempatan itu Allah berikan kepada kita, selama kita masih bisa mengindahkan segala aktivitas kita dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang terkait langsung dengan hubungan kita kepada Allah dalam wujud ibadah mahdhah, ataupun dalam rangkaian aktivitas keseharian kita sebagai manusia, hablu minan nas, persoalan yang berkaitan dengan muamalah, yang semuanya kita niatkan demi meningkatkan kualitas kemanusiaan kita dan kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membaca, atau boleh kita katakan mempelajari secara sederhana, satu risalah, satu kitab yang sangat fenomenal. Kitab dan risalahnya tidak tebal, biasa saja. Ini ditulis oleh seorang ilmuwan terkemuka, salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang telah menulis begitu banyak kitab-kitab yang seluruhnya memiliki manfaat-manfaat secara akidah dan fikih, mengandung muatan tafsir Al-Quran dan penjelasan syarah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah risalah yang ada di hadapan kita ini. Judulnya sederhana, teman-teman, hanya Ad-Da'u Wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Tapi kadang disebut juga dengan Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi. Ya, Al-Jawabul Kafi, sebuah jawaban tuntas untuk orang yang bertanya tentang obat yang betul-betul menyembuhkan dan lugas. Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi. Nah, risalah ini memiliki keunikan. Pada hakikatnya, penyakit yang dimaksudkan di dalam risalah ini lebih mengenai penyakit-penyakit hati. Tetapi pembahasannya menyentuh juga beberapa persoalan yang terkait dengan penyakit-penyakit jasmani. Keunikan kitab ini atau risalah ini adalah karena risalah ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan seseorang yang bertanya tentang kondisi seseorang yang sedang tertimpa oleh sebuah musibah. Ya, musibah dia itu keranjingan melakukan kemaksiatan. Jadi kita akan bacakan asal-muasal dari risalah ini ditulis. Risalah ini adalah sebuah jawaban, ya. Sebuah jawaban dari satu pertanyaan yang akhirnya membuku, ya. Menjadi sebuah buku yang sangat luar biasa sekali. Su'ila Syekhul Imamul Allamatul Mutqin Al-Hafidhul Naqid Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah atau Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kemuliaan bagi beliau. Zadallahu min fadlih. Beliau ditanya begini. Ma taqul sadatul ulama? Wahai sidang para ulama, majelis para ulama, a'immatuddin, tokoh-tokoh agama yang kamu muliakan, radhiyallahu anhum ajma'in. Ma taqulu? Apa pendapat kalian? Fi rajulin ubtuliya bibaliyatin, tentang seorang laki-laki yang mengalami sebuah musibah besar dalam hidupnya. Alima annaha istamarat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratah. Seandainya musibah ini terus berlangsung pada dirinya, niscaya dunia dan akhiratnya akan hancur. Wa qad ijtahada fi daf'iha, dia telah berupaya mengenyahkan musibah itu an nafsihi bi kulli tariq, dengan berbagai macam cara dari dirinya. Fama yazdadu illa tawakkudan wa syiddah, tapi semakin diupayakan untuk dienyahkan musibah atau penyakit tersebut, maka semakin menyala-nyala, ya, semakin menghebat, semakin menggelora. Fama al-hilah fi daf'iha, adakah kiranya cara yang tepat untuk bisa mengatasinya? Wa mattariqu ila kasfiha, adakah metode yang tepat bagaimana cara kami bisa menghilangkannya? Farahimallahu man a'ana mubtalan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada setiap orang yang menolong saudaranya yang tertimpa musibah. Ini sungguh bahasa yang indah, ya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih, karena Allah akan senantiasa menolong seorang muslim selama seorang muslim itu menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin, berikan kepada kami fatwa. Rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua. Jadi pertanyaannya ini sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa karena disampaikan dengan bahasa yang begitu lugas tapi sangat membekas, ya, di dalam perasaan orang yang betul-betul mengerti apa yang ditanyakan di dalam persoalan ini. Karena kaitannya tentang hal yang kerap kali terjadi pada diri kaum muslimin dan muslimat. Kerap terjadi meskipun dalam level yang berbeda-beda. Banyak di antara kita yang mengalami kesulitan untuk mengenyahkan satu kebiasaan buruk dalam dirinya. Mungkin dia bisa meninggalkan banyak macam maksiat, tapi ada satu kemaksiatan yang paling sulit untuk dia enyahkan. Ada orang yang keranjingan, maaf, berzina. Ada orang yang keranjingan, maaf, onani atau masturbasi. Ada orang yang keranjingan, misalnya, mencuri. Jadi ada orang yang sudah punya duit banyak, ya. Dia sepertinya nggak butuh sesuatu karena hidupnya berkecukupan, tapi karena dia punya kebiasaan mencuri yang sudah mendarah daging, itu kalau nggak nyolong itu rasanya seperti apa, ya, perasaan badannya itu seperti meriang kalau nggak nyolong sehari, ya. Jadi ini disebut dengan isyak, nanti ada pembahasannya tersendiri, isyak, ya. Jadi ketika yang namanya penyakit itu sudah menjadi candu dalam diri kita, itu disebut dalam bahasa tazkiyatun nufus itu dengan istilah isyqun, ya. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut asyik, ya, asyik. Keasyikan itu dalam bahasa Arab sebenarnya, dari bahasa Arab yang artinya adalah kecanduan, keranjingan. Nah, seseorang kadang-kadang kalau sudah keranjingan seperti itu sulit untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Meskipun untuk masalah yang lain dia bisa melakukannya. Mungkin dia dari orang yang dulunya banyak bermaksiat kemudian bertobat. Dia sudah bisa meninggalkan semua perbuatan maksiat kecuali satu atau dua maksiat yang masih menggelantung dalam kebiasaannya. Nah, ini yang ditanyakan oleh orang ini. Dan yang luar biasanya, dia sudah mengusahakan berbagai macam cara. Ditahan, ya. Semakin ditahan, malah meledak. Ya, ibaratnya ditahan sehari, dua hari, ketika meledak, malah apa namanya, daya ledaknya itu berlipat-lipat. Ibarat kuda keluar dari kandangnya. Jadi itu satu pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Fakataba Syekh, yang kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menulis jawabannya dalam satu kitab ini. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah amma ba'du, kata beliau, faqad sabata fi sahihil Bukhari. Diriwayatkan dalam sahihul Bukhari. Jadi sebelum beliau membahas jawaban dari pertanyaan tersebut, beliau ingin mengulas tentang bahwasanya apa yang dialami oleh orang tadi itu penyakit. Jadi penyakit itu bukan hanya penyakit lahiriah, tapi juga ada penyakit batiniah. Penyakit itu bukan hanya penyakit fisik, tapi juga ada psikis. Jadi Ibnu Qayyim ini digelari dengan tabibun nufus, ya. Disebutkan juga mu'alijul qulub, ya. Tabibun nufus atau mu'alijul qulub itu adalah dokter yang spesialis di bidang penyakit kejiwaan, ya. Jadi mungkin di masa itu belum begitu dikenal sekali, ya, apa namanya, dokter kejiwaan, tapi Ibnu Qayyim sudah dikenal sebagai tabibun nufus, ya. Beliau bukan bersekolah di tempat yang resmi, tapi keilmuan beliau di bidang ilmu kedokteran yang luar biasa, yang beliau sandingkan secara rapi sekali dengan kedokteran Nabi, ya, dengan tibun nabawi, itu yang akhirnya melahirkan banyak sekali kemampuan-kemampuan luar biasa dari beliau untuk mengobati penyakit hati di samping penyakit-penyakit fisik, ya, penyakit hati. Maka beliau digelari dengan tabibun nufus atau mu'alijul qulub. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka di awal kitab ini beliau menjelaskan satu hadis, ya, yang menceritakan tentang penyakit. Karena apa yang ditanyakan oleh orang tadi adalah tentang penyakit hati. Min hadisi Abi Hurairah, dari Abu Hurairah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Saya akan terjemahkan dengan terjemahan yang betul dulu, ya. Setiap kali Allah itu menurunkan penyakit, pasti Allah akan menurunkan penyembuhnya. Saya ulangi lagi, setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan penyembuhnya. Saya katakan ini sebagai terjemahan yang betul, karena kalau terjemahan secara harfiahnya, ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan penyakit, illa kecuali, anzala, Allah menurunkan penyembuhnya. Ya, tidaklah, melainkan, itu adalah dialek bahasa Arab, ya. Jadi umum seperti itu, sementara dalam bahasa kita sebenarnya enggak lazim. Ya, bisa digunakan tapi konteksnya itu hanya sesekali. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu lazim. Tapi kalau di Indonesia kan menjadi tidak lazim, bahkan kadang-kadang menjadi sangat tidak pantas, ya. Contohnya misalnya, ma min sahabiyyin illa waqad 'alima dzalik. Tidaklah masing-masing sahabat melainkan mengetahui hal itu, ya. Tidaklah masing-masing sahabat melainkan. Jadi gak enak didengar, ya. Padahal maksudnya adalah setiap sahabat pasti mengetahui itu. Jadi biasanya kita terjemahkan dengan pasti atau hanya. Kadang-kadang bisa diterjemahkan seperti itu ketika konteksnya tepat, ya, ketika konteksnya tepat. Tapi tidak setiap kalimat seperti itu diterjemahkan dengan yang sama dalam bahasa kita. Jadi artinya, intinya, setiap kali Allah itu menurunkan penyakit, Allah itu pasti menurunkan obatnya. Allah pasti menurunkan penyembuhnya. Jadi ini adalah konteks yang jelas, ya, sangat jelas sekali di dalam hadis, bahwa tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya. Jadi para ulama banyak menjelaskan hadis ini, pertama berkaitan dengan qada dan qadar, ya. Bahwa Allah telah menakdirkan penyakit itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ya, ada manusia, ya ada penyakit. Ya, tidak mungkin kita hidup di lingkungan, ya, di satu zaman, di satu masa di mana penyakit itu enggak ada. Ya, jadi penyakit itu hadir bersama kehidupan manusia. Itu qada dan qadar. Dan Allah juga menakdirkan, ini karena masalah qada dan qadar ini ya. Jadi Allah menakdirkan juga setiap penyakit yang Allah ciptakan itu memang sudah Allah ciptakan juga penyembuhnya. Sudah Allah ciptakan juga obatnya. Jadi ini pertama persoalan yang berkaitan dengan takdir, kita harus mengimani itu. Itu satu hal yang pasti. Dan yang kedua adalah keyakinan dalam diri seorang muslim ya. Setiap kali dia ditimpa atau mengalami penyakit apapun atau sedang berhadapan dengan penyakit apapun, bahwa kesembuhan itu pasti akan bisa terjadi. Bahwasanya obat dari penyakit tersebut betapapun peliknya itu pasti ada. Itu keyakinan itu harus ada di dalam diri seorang mukmin ya. Sebatas keyakinan itu saja sudah melahirkan pahala. Mau dia akan dapat obatnya atau enggak ya. Mau dia termasuk di antara orang yang bernasib punya penyakit kemudian disembuhkan dengan obat tersebut, atau bernasib sebagai orang yang menemukan obat lalu membantu menyembuhkan orang lain, atau dia tidak termasuk di antara keduanya ya, sakit kemudian enggak sembuh. Setiap ada keyakinan itu sudah ada pahalanya. Sebatas keyakinan saja, kita yakin saja bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, itu sudah merupakan pahala. Sama dengan seorang mukmin yang ketika dia bekerja mencari nafkah, bismillah saya bekerja mencari nafkah ya karena Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang muslim, sudah itu berpahala. Soal nanti pahalanya itu akan dibayar dengan hasil kontan pada hari itu juga atau tidak, itu persoalan lain. Karena bagi seorang muslim melakukan amal perbuatan dengan berpahala saja itu sudah di atas segala-galanya. Dia tidak dapat yang dekat, dia akan dapat yang jauh. Dia tidak dapat yang sederhana, dia akan dapat yang luar biasa. Karena pahala di akhirat itu jauh lebih bermakna daripada kebaikan di dunia. Jadi itu satu hal yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini seyogyanya juga merupakan anjuran bagi kita untuk bersama-sama bekerja mencari obat dari setiap penyakit. Artinya ilmu kedokteran itu bagian daripada ilmu yang hukumnya fardun lil kifayah. Fardun lil kifayah apa? Wajib dipelajari oleh kaum muslimin, tapi bukan oleh setiap individu. Seandainya sudah ada sebagian di antara mereka yang mempelajarinya dan dianggap cukup, maka itu merupakan kewajiban yang sudah tertunaikan, tidak menjadi beban lagi bagi yang lain. Tetapi fastabiqul khairat, hukum fastabiqul khair, berlomba-lomba mencari kebaikan, itu berlaku dalam hal ini. Ya, kalau ada seorang guru yang mengatakan ini persoalan, ya, jawabannya sudah ada tapi saya sembunyikan. Masing-masing di antara kita kan pasti akan berusaha untuk mencari di mana jawabannya diletakkan oleh si guru. Ya, masih ingat dulu apa kegiatan mencari jejak ya? Jadi biasanya kalau kita ikut kegiatan semacam pramuka dan lain-lain ya, ada sesuatu yang sudah ditaruh tapi kita tinggal mencarinya. Lalu kita diajarkan berbagai macam cara metode untuk mencarinya. Entah itu dengan kerja sama tim atau secara individu, ya, masing-masing di antara kita berlomba mendapatkan. Seperti itulah kira-kira. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ultimatum bahwa setiap penyakit ada obatnya. Masing-masing di antara kita berlomba untuk mendapatkannya. Fastabiqul khairat. Jadi ilmu kedokteran hukumnya adalah fardun lil kifayah untuk dipelajari. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman seyogianya menjadi orang yang paling optimis untuk mencari kesembuhan dari setiap penyakit. Ini poin penting. Karena orang-orang yang tidak beriman dengan iman Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya, sebagai Islam akhir zaman ya, sebagai agama terakhir yang turunkan Allah kepada para nabinya, mereka yang tidak memeluk agama ini, itu mereka tidak memiliki kepastian tentang adanya penyakit dari setiap obat. Maaf, obat dari setiap penyakit. Tidak memiliki. Mereka kalau ada penyakit berusaha dicari. Ya? Tetapi apakah itu pasti ada apa enggak? Itu enggak ada dalam otak mereka. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Bisa jadi sebuah penyakit langsung diberikan label penyakit yang tidak ada obatnya. Mereka bisa berkata begitu. Sementara orang-orang Islam itu sudah punya keyakinan bahwasanya penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, orang yang yakin akan adanya sesuatu seharusnya lebih termotivasi dalam melakukannya dibandingkan orang lain. Ya, bisa dipahami di sini ya. Setiap orang yang mengetahui secara pasti, ya, ini apa yang saya cari ini pasti ada, itu pasti semangatnya akan berlebih dibanding orang yang mau mencari tapi belum tahu pasti. Ini kira-kira ada apa enggak? Mana kira-kira yang lebih termotivasi? yang tahu, yang mengerti betul bahwa itu pasti ada. Ya khas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Setiap Allah itu menurunkan penyakit, pasti Allah akan menurunkan penyembuhnya. Jadi syifa itu dijelaskan ya pada sebagian ulama, jadi ada perbedaan antara dawa dengan syifa. Jadi syifa itu lebih luas maknanya daripada dawa. Dawa itu obat, syifa itu penyembuh. Artinya apa? Ada sebagian di antara penyakit itu yang tidak memerlukan obat tertentu untuk sembuh. Jadi pahamin ya? Ya, kadang-kadang bisa jadi misalnya sembuh dengan banyak berolahraga, sembuh dengan banyak beraktivitas, ya. Dengan melakukan hal-hal tertentu atau berada di tempat tertentu. Tanpa adanya obat khusus untuk dikonsumsi. Jadi setiap penyakit itu pasti ada syifa. Syifanya itu bisa berupa dawa, bisa berupa obat, bisa berupa non obat. Jadi ini harus dipahami ikhwaskan fiddin ya. Jadi syifa di sini artinya lebih luas daripada dawa. Ini hadis pertama yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim wa fi sahih Muslim. Sementara dalam sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un." Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'a bara'a bi idznillah. Ketika obat itu bisa bersentuhan langsung dengan penyakit ya, obat itu bisa bereaksi langsung pada penyakit, maka penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Jadi di sini ada faedah tibbiyah ya. Ada rahasia medis ya yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan obat bagi setiap penyakit. Kemudian setelah obat itu ditemukan, salah satu di antara konsep medis adalah idza usibad dawa'ud da. Ketika obat tersebut bisa bersentuhan langsung, bisa bereaksi langsung pada penyakit tersebut, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Kenapa disebutkan fa'ila usibad dawa'ud da? Ya. Obat bersentuhan atau bereaksi langsung pada penyakit. Ya, karena kadang-kadang ketidaksembuhan seseorang atau belum sembuhnya orang seseorang dari penyakit itu bukan karena obatnya tidak ada, obatnya belum ada, tapi obatnya tidak bisa bereaksi pada penyakitnya. Itu nanti sebagian akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim pada beberapa lembar berikut pembahasannya. Tidak bereaksi kenapa? Karena banyak sebab. Ya, karena banyak sebab. Misalnya ketika kami atau dawa kuantitas obat tidak mencukupi. Ya, jadi obatnya itu sudah tepat, tapi kuantitasnya belum cukup. Ini digambarkan di dalam satu hadis ya, ketika seorang sahabat sedang dalam keadaan mengalami salah satu jenis penyakit perut, kemudian Nabi memberikan kepada dia asal madu. Ini wahyu dari Allah bahwa itu obatnya. Jadi Nabi tidak melakukan penelitian medis enggak, itu langsung dari Allah ya. Waktu itu dikasih madu, diminumkan, datang lagi, "Ya Rasulullah, ini bertambah sakit." Kasih lagi. "Ya Rasulullah, bertambah sakit lagi." Kasih lagi. Ya. Ketika sudah beberapa kali dikasih begitu, kata Nabi, "Minumkan lagi madu tersebut." Ya. Allah itu Maha benar dan yang berdusta adalah perutnya. Ya, kemudian setelah itu dia sembuh. Ya, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa yang namanya obat itu perlu kamiyah, ya. Perlu kuantitas yang cukup untuk mengatasi penyakit. Jadi kalau kuantitas enggak cukup, itu juga tidak bisa mengatasi penyakit tadi, tidak bisa bereaksi penyakit tadi. Kemudian yang kedua adalah waktu yang tepat. Makanya ada obat yang dikonsumsi sebelum makan misalnya, atau justru dikonsumsi sesudah makan, atau beberapa saat sesudah makan. Ya, karena masing-masing di antara obat itu punya reaksi sendiri-sendiri, ya. Dia ada misalnya nutrisi ya, nutrisi serapan yang ada dalam buah-buahan, ya, itu tidak bagus dikonsumsi setelah makan langsung, ya, ketika organ-organ tubuh sedang sangat sibuk mengolah makanan berat, ya. Jadi, makanya buah itu lebih bagus dikonsumsi sebelum makan, ya. dengan catatan kondisi perut itu tidak apa memiliki penyakit ya yang berbahaya kalau mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Kenapa? Karena vitamin yang ada dalam buah itu akan lebih mudah diserap oleh usus ya pada saat perut dalam keadaan kosong. Kalau mau sesudah makan diberikan jarak ya di atas 15 menit kira-kira demikian sering dijelaskan oleh kalangan medis di atas itu agar vitamin itu mudah diserap oleh tubuh. Ini sebagai contoh ya. Itu nutrisi. Maka demikian juga yang namanya obat gitu. Ada obat yang memerlukan kondisi perut dalam keadaan kosong. Terutama sekali obat-obatan yang untuk mengobati misalnya iltihabu al-am'a, radang usus misalnya. Mah misalnya, itu lebih bagus dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Nah, ini contohnya. Nah, maka ketika obat itu dikonsumsi di waktu yang salah, oh, entah itu sebelum makan, sesudah makan, bahkan bisa jadi pagi hari, bangun tidur, atau sebelum tidur, maka dia tidak akan bereaksi sebagaimana adanya. Tidak akan bereaksi pada penyakit tersebut. Kemudian juga cara mengonsumsinya. Cara mengonsumsinya, makanya Ibnu Qayyim sering menyebutkan al-riq, ya, dikonsumsi itu langsung ditelan bersama dengan ludah. Ya kadang-kadang ada sebagian di antara obat itu yang dicampur dengan air, ya. Jadi konsumsi madu sendiri kata Ibnu Qayyim itu berbagai macam cara digunakan, tidak selamanya sama. Untuk penyakit ada yang dioleskan, ya. Ada yang dicampur dengan air, ada yang dimakan madunya begitu saja tanpa dicampur apapun. Kemudian ada yang madu itu adalah sebagai apa namanya? Sebagai obat aktifnya. Ada juga dia hanya sebagai base. Ada juga sebagai apa namanya katalisator untuk meningkatkan kualitas obat dan macam-macam ya. Jadi madu itu kata Ibnu Qayyim ketemu air jadi minuman, ketemu makanan jadi makanan, ya ketemu obat jadi obat. Jadi dia bersama obat dia bisa menjadi katalisator, bisa menjadi obat aktif, bisa menjadi base saja. Base itu kalau kita misalnya obat batuk misalnya ya, obat batuk yang diminum itu kan base-nya itu kan dari gliserin namanya ya. Gliserin itu kayak, bentuknya kayak madu ya. Jadi manis dia rasanya. Nah, kemudian baru ditampulkan obat-obat aktif ke dalamnya. Base-nya itu adalah gliserin. Nah, dan madu bisa difungsikan juga seperti itu sebagai base untuk obat-obatan. Jadi ikhwas kanfiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu soal bagaimana meminumnya. Dan kemudian juga kadang-kadang obat tidak bisa sampai karena adanya apa namanya makanan-makanan lain yang mengganggu ya. Makanan-makanan yang lain yang mengganggu. Jadi ada reaksi daripada obat itu menjadi lebur ketika masuknya itu bercampur dengan makanan lain yang tidak sesuai dengannya. Ya, jadi sebagian misalnya umumnya herbal ya, umumnya herbal yang dibuat dengan ekstrak itu ya. Itu bereaksi tidak baik ya, bereaksi tidak baik dengan semua minuman yang diuretik ya, minuman-minuman yang bisa memicu banyak buang air kecil seperti misalnya teh ya. Ya, jadi makanya tidak dianjurkan meminum herbal yang diekstrak itu dengan menggunakan air apa namanya air teh ya, lebih baik diminum dengan air putih. Sebagian obat ada yang tidak bagus ketika bertemu dengan susu misalnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan obat itu tidak bereaksi karena adanya campuran makanan atau minuman lain yang mengganggu proses obat itu untuk bereaksi dalam tubuh kita. Dan ada juga kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Makanya ketika suatu saat dulu saya agak intens ya menggunakan refleksologi untuk penyembuhan ya. Saya dari kecil belajar refleksologi ya, dari masih sangat kecil sekali. Dulu saya pernah mempraktikkan itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, ketika saya ditanya apakah setiap penyakit ini bisa efektif, saya bilang enggak, tidak semua penyakit bisa efektif. Kadang-kadang penyakit itu berat bisa efektif. Penyakit jantung, saya bilang, iya. Penyakit liver, ya, penyakit yang dianggap berat gitu ya, lebih efektif. Tapi untuk penyakit batuk, malah sedikit lambat. Karena batuk, persoalannya adalah titiknya itu sangat sensitif sekali. Jadi harus sangat lembut, jadi sangat sulit untuk mendapatkan reaksi yang tepat. Sementara musuhnya itu batuk banyak, ya. Jadi orang yang minum obat apapun, secanggih apapun, kalau makan minum nggak dijaga, itu batuk itu akan susah sembuh. Jadi lebih baik nggak usah minum obat apapun, tapi makan minum dijaga. Itu punya minum yang putihan saja, ya. Hindari yang minyak-minyak dan sebagainya. Nggak usah minum obat, insya Allah cepat sembuh. Daripada minum obat yang manjur tapi makanan sembarangan. Itu saya sering sampaikan demikian. Nah, kedua saya bilang, kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang dengan refleksologi memang udah nggak bisa lagi. Contohnya apa? Saraf ya, yang menghubungkan antara bagian kaki. Saya refleksologi kan waktu itu lebih banyak di daerah kaki ya, dengan sistem meridian. Kadang-kadang dengan sistem titik juga ya, di tangan. Kadang-kadang dengan metode lain, tapi yang paling banyak adalah dari kaki. Nah, apabila ada saraf-saraf tertentu yang menghubungkan antara jalur meridian di kaki dengan organ tubuhnya itu yang rusak mungkin karena kecelakaan, terlalu banyak minum obat, karena operasi dan lain-lain, itu refleksi udah nggak bisa berfungsi lagi. Biasanya ketika dia punya penyakit jantung misalnya, di bagian telapak kakinya yang meridian jantung dipegang itu sakit. Kalau nggak bereaksi sama sekali, itu berarti sudah ada penghalang. Kita nggak tahu secara pasti penghalangnya apa, ya bisa jadi kerusakan saraf. Nah, pada saat itu kita terpaksa menggunakan yang lain. Nah, begitu juga obat. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita obat itu bermacam-macam kan. Ada yang dengan habbatus sauda misalnya. Nah, mengajarkan juga dengan metode bekam, ya. Ada berbagai macam metode, ya. Jadi ada yang dengan obat yang diminum, ada yang bekam. Karena ada sebagian di antara penyakit bisa dengan bekam, tapi ada yang tidak. Ya. Ada yang ampuh dengan bekam, ada yang tidak. Tapi ampuhnya dengan obat yang lain. Jadi itu yang sering saya sampaikan kepada ikhwan, makanya disebutkan fa inna min amsari ma tadawaitum bihi al-hijama. Di antara pengobatan yang terbaik, bukan pengobatan terbaik, tapi di antara pengobatan yang terbaik adalah hijama. Tetapi bukan berarti setiap penyakit bisa diobati dengan hijama. Kalau bisa diobati hanya dengan hijama, berarti Nabi enggak ngajarkan yang lain kecuali hijama saja. Itu pandangan fikihnya seperti itu ya. Jadi pandangan secara fikih seperti itu. Jadi kita kembali pada persoalan ya. Ini singkat tapi perlu penjabaran yang panjang. Ya. Jadi ketika obat itu sudah bisa bereaksi langsung pada penyakit, maka penyakit akan sembuh. Tapi obat itu bisa bereaksi atau tidak itu banyak sebabnya. Dan ada beberapa sebab lain, tapi insya Allah nanti akan kita sampaikan dalam penjelasan-penjelasan akan datang. Tapi intinya demikian. Wa fi musnadil imam Ahmad, kemudian dalam musnad Imam Ahmad diriwayatkan min hadis Usama bin Syuraik. Maaf, dari hadis Usama bin Syarik. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'an. Setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Hanya saja ada orang yang tahu dan ada yang tidak. Ya. Ada yang tahu dan ada yang tidak. Alimahu man amilahu, jahilahu man jahilahu. Wa hadza min fadlillah subhanahu wa ta'ala, dan semua itu adalah dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli syai'in alim, hanya Allah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Dokter yang sehebat apapun bukan berarti bisa menemukan obat dari segala penyakit gitu. Kadang-kadang obat itu ditemukan oleh orang yang tidak selayaknya dia menemukan obat tersebut. Jadi ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran ketika banyak obat-obatan yang muncul, ya itu kadang-kadang bukan selalu dari kalangan orang yang bergerak di bidang medis, ya kadang-kadang ditemukan secara tidak sengaja. Ya, kemudian diteliti secara kedokteran, ternyata itu merupakan obat yang selama ini dicari. Jadi ini hal yang seharusnya ditanamkan dalam diri kita, bahwasanya ketika kita mau berobat, ya itu hendaknya pertama kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menyembuhkan, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah ketika Allah memberikan penyakit. Wa idza maritu fa huwa yashfin, ketika aku sakit maka Allah lah yang akan memberikan kesembuhan kepadaku. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku dengan cara yang Engkau ketahui. Tidak ada yang mengetahui segala sesuatu kecuali Engkau. Ya, bisa saja itu kemudian disembuhkan dengan cara yang sama sekali tidak pernah kita duga. Jadi khas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang demikian ikhwah ya. Jadi saya pernah ceritakan kepada sebagian ikhwah ya, saya dulu pernah di satu malam itu kena penyakit pusing gitu ya. Jadi pusing, sangat pusing sekali. Pagi harinya saya ke dokter dikasih obat pusing. Setelah saya minum obatnya, siang harinya pandangan mata saya hilang satu. Buta, sama sekali buta. Buta sama sekali, yang kanan saja. Jadi saya datang lagi ke dokternya, dok, ini kok saya tadi habis minum obat malah mata saya, oh berarti itu bukan sakit pusing. Saya langsung dirujuk ya, rumah sakit. Iya, waktu itu di Yogyakarta, dan kemudian saya itu diperiksa. Ini pak, jenis penyakit baru nih pak. Sebenarnya penyakit ini datang dari otak tapi menyerang saraf menuju mata. Kami hanya bisa berusaha untuk menahan jangan sampai dia kena mata yang satu, itu saja. Karena belum ada caranya sampai sekarang untuk menyembuhkan. Jadi ya sudah, saya berobat di sana berkali-kali, hanya diberikan resep bagaimana supaya mata saya yang satu tidak kena, itu saja. Kemudian saya berobat dengan awasin, afasinologi, berobat akupuntur, sana kemari saya berobat ya, tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi waktu itu saya baru ingat kalau saya sama ini punya kemampuan ya sedikit lah tentang refleksologi, tahulah tentang refleksologi. Cuman persoalannya refleksi yang paling bagus itu kan dari telapak kaki, dan itu nggak bisa dilakukan dalam kondisi kaki itu tidak diluruskan. Karena otomatis saya susah untuk merefleksi diri saya sendiri. Itu kelemahannya. Akhirnya salah seorang guru mengaji pada waktu itu yang juga sahabat saya ajak, mau nggak kamu saya ajari refleksologi? Mau sekali katanya. Karena dia tahu, dulu dia pernah sakit tipes, alhamdulillah saya refleksi waktu itu sembuh dengan izin Allah. Akhirnya dia belajar, tapi syaratnya satu ya, saya minta antum bantuin pijat saya. Dua hari sekali aja nggak apa ya. Akhirnya saya dipijat, kemudian saya ajari titik-titiknya dia meja. Beberapa kali pijat, ya, ketika saya pulang dari masjid, saya tutup mata kiri saya lihat kanan saya itu ada bayangan lewat. Jadi baru bayangan, sebelumnya kan gelap total. Sana nggak bayangan. Ada orang lihat lagi, bayangan kelihatan. Ya waktu itu saya langsung sujud syukur, alhamdulillah. Ya ternyata ada terbuka. Akhirnya dilanjutkan sama beberapa kali sampai akhirnya 80% lebih mungkin sudah bisa melihat. Cuman kondarolah pada waktu itu saya pindah, jadi proses berhenti sampai di situ. Tapi saya sudah alhamdulillah ya, sudah hampir 100% kembali ke asal. Jadi itu saya sebagai contoh saja ikhwan, bahwasannya kesembuhan itu kadang-kadang datang lewat hal yang kita duga-duga gitu ya. Saya cari kesana kemari obatnya, ternyata obatnya ada di dekat saya sendiri. Ya, dan belum tentu setiap penyakit juga bisa saya perlakukan dengan hal yang sama gitu loh. Saya mungkin kadang-kadang butuh orang lain untuk membantu saya. Ya, jadi itu wa fi lafdin, kemudian dalam lafal yang lain disebutkan innallaha lam yadha' da'an, setiap kali Allah itu menciptakan penyakit illa wada'a lahu syifaan aw dawaan. Allah pasti akan menciptakan obat atau penyembuh. Itu yang saya sebutkan tadi, karena syifa dan dawa itu punya makna yang berbeda. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Faqalu ya Rasulullah ma huwa, penyakit apa itu wahai Rasulullah? Al-haram, yaitu penyakit kematian. Qala Tirmizi hadha haditsun sahih, ya, yang dalam riwayat yang lain disebut dengan as-sam, ya. As-sam wa mas-sam ya Rasulullah, apa itu sam? As-sam itu adalah al-maut. Jadi berkaitan dengan haram atau al-maut ini, para ulama berbeda pendapat tentang hakikatnya, tapi yang jelas apakah itu merupakan penyakit atau hanya sebutannya saja sebagai penyakit. Kalau sebutannya saya sebagai penyakit, berarti sebenarnya semua penyakit ada obatnya. Ini tidak termasuk pengecualian, karena pengecualian ini di luar penyakit yang sesungguhnya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah kematian yang sudah ditetapkan Allah itu nggak ada obatnya, bukan penyakitnya tapi kematiannya. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini adalah penyakit, tapi penyakit yang memang Allah sisakan untuk menjadi jalan kematian dia. Jadi kalau Allah sudah tetapkan sebuah penyakit itu sebagai penyebab kematian dia, ya obat apapun nggak akan bisa menyembuhkan. Bukan dia nggak ada obatnya, orang lain sakit itu sembuh, tapi dia nggak sembuh. Jadi bagi dia itu ada al-haram, bagi orang lain bukan. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Arti daripada al-haram, arti daripada as-sam. Jadi ada yang mengatakan al-haram ini penyakit tua, pikun, ya. Itu menurut penafsiran sebagian ulama. Al-haram itu adalah penyakit pikun, ya, yang sering mengenai orang yang sudah tua, ya. Dan banyak lagi ya penjelasan para ulama tentang arti al-haram, tapi intinya adalah ada sebagian di antara penyakit yang memang Allah sisakan. Ya, Allah sisakan itu bisa menjadi penyakit yang Allah bikin dia tetap melekat pada diri kita, meskipun penyakit itu ketika mengenai banyak orang bisa tersembuhkan dengan izin Allah, tapi ketika pada diri kita tidak. Ya, jadi itu disebut dengan as-sam atau al-haram. Wa hadha ya'ummu adwa' al-qalbi war-ruh, Maka ketika kita berbicara tentang penyakit, ini baru mulai beliau masuk sedikit ya. Ketika kita bicara tentang penyakit dan obat, maka obat-obat tersebut adalah berkaitan dengan ya ummu adwa al-qalbi, meliputi segala bentuk penyakit hati, ruh, penyakit rohani, wal badan, ya, wa adwiyataha dan obat-obatnya. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Kebodohan, ketidaktahuan itu dianggap penyakit oleh Nabi, disebut sebagai penyakit, dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Ya, jadi dalam kesempatan yang lain juga Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kadang-kadang orang itu tidak menyadari ada penyakit-penyakit dalam keseharian. Ini kan kalau kita berbicara tentang ada sebagian orang yang kalau sakit dia nggak mau berobat, gitu. Kemudian dengan anggapan bahwa kalau Allah menentukan sembuh ya pasti sembuh juga, jadi nggak perlu berobat sama sekali. Ya, memang ada mazhab begitu yang dinukil ya dari sebagian sahabat seperti Abu Bakar, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi para ulama mengatakan itu adalah kondisi khusus bagi mereka. Ya, itu level khusus yang bukan milik kita. Jadi Abu Bakar memang pada akhir hidupnya ketika mau didatangkan orang yang mau mengobati, gak usah. Ya, biarkan saja aku menikmati apa yang telah Allah berikan kepadaku. Itu level tersendiri. Mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan doanya manggil, ya, doanya mustajab. Tapi ketika beliau sakit menjelang wafatnya, beliau disuruh berdoa, beliau enggak mau. Aku sudah malu berdoa kepada Allah. Banyak aku memohon kepada Allah. Masa penyakit seperti ini aku juga harus berdoa lagi kepada Allah. Jadi itu manzilah ya, level khusus yang tidak bisa ditiru begitu saja ya. Tapi secara umum kita tidak dibenarkan untuk berleha-leha. Dalam arti membiarkan penyakit itu menggerogoti diri kita tanpa kita berusaha untuk menyembuhkannya. Karena itu adalah bab ikhtiar. Jadi orang yang mengatakan pokoknya kalau Allah berkehendak sembuh ya aku pasti sembuh, gak mau berobat itu salah. Kenapa salah? Karena dia tidak tahu bahwa banyak di antara penyakit yang dia tidak sadari itu penyakit. Di antaranya apa? Lapar. Ya lapar itu penyakit. Ya, orang gak makan. Ya kan orang ada orang penyakit itu karena kekurangan vitamin, gitu kan? Kekurangan gizi, kekurangan zat ini, kekurangan zat itu. Ya, makan, lapar itu juga termasuk. Ya, kekurangan zat makanan ke dalam sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit di perut. Ya, jadi obat dari lapar itu apa? Ya makan. Obat dari haus itu apa? Minum. Ya, jadi lapar dan haus itu adalah penyakit. Dalam konteks tersendiri itu adalah penyakit. Sebagaimana ketidaktahuan atau kebodohan itu juga penyakit yang harus diobati. Ya. Orang anggap mungkin nggak tahu, nggak bukan penyakit, tapi Nabi mengatakan itu penyakit. Karena ada sesuatu yang tidak sepantasnya ada dalam dirinya. Diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah, ya. Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun, ya. Suatu ketika kami dalam perjalanan ada seorang di antara kami kena batu kepalanya, ya. Fa shajjahu fi ra'si, sehingga kepalanya bocor. Sumah talama, kemudian ketika tidur dia bermimpi, mimpi basah maksudnya. Fasa'ala ashabahu, dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, bisa enggak orang seperti itu ini bertayamum, enggak usah mandi aja, kenapa laku bocor ini, ya. Qalu ma najid, ma najidu laka rukhsah, enggak, yang namanya kewajiban enggak wajib, ya harus mandi, ya wajib mandi, tapi kepala saya bocor, tetap wajib mandi. Mana jadilah karuksa? Wa anta taqdiru alama, kamu kan masih bisa menggunakan air, katanya. Alasannya seperti itu. Fakta salah famata. Lalu dia mandi, lalu itu dia mati. Ya, mandi mati. Ya, falamma qadimna ala Nabi, ketika kami berjumpa dengan Rasul SAW, ukhbira bidzalik, Nabi diberitahukan tentang hal tersebut. Beliau langsung bersabda, qatalu, mereka telah membunuhnya. Jadi arti qatalu ini sebabu ila mautihi, mereka telah menyebabkan dia meninggal dunia. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Ini adalah ungkapan yang artinya la'anahumullah, ya, karena qatala itu artinya bisa laknat. Semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Itu secara makna bahasa. Qutilal insanu ma akfarah, dalam ayat kan ada qutilal insan, artinya lu'ina, dilaknat manusia itu. Alangkah kufurnya dia. Lu'inal insan. Kemudian dijelaskan juga oleh para ulama bahwa apa yang diungkapkan Nabi bukanlah merupakan pemastian ya, bahwa Nabi memang menginginkan mereka itu betul-betul terlaknat. Tidak. Tetapi apa yang disebutkan oleh Nabi tetap doa wala. Doa wala itu apa? Doa doa yang enggak baik untuk sahabatnya. Sebagai pelajaran, maaf, kepada orang-orang tersebut sebagai pelajaran. Kita enggak menyebut sebagai sahabat ya. Kepada orang-orang tersebut ya, ya. Kepada orang-orang tersebut itu sebagai pelajaran bahwasanya apa yang dilakukan itu sungguh sangat ceroboh sekali. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ya tidak layak untuk dijadikan ikutan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, sekali lagi itu merupakan pelajaran bagi kita gitu. Jangan kita sampai niru ya, orang-orang yang hidup bersama Nabi sampai jadi sampai didoain seperti itu oleh Nabi gara-gara melakukannya. Ya. Apa itu? Membiarkan kebodohan menyebabkan kematian orang lain. Ini bahaya sekali, sangat bahaya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka enggak tahu? Fa innama syifaa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari penyakit ketidaktahuan itu adalah bertanya. Jadi kebodohan, ketidaktahuan itu adalah penyakit. Obatnya bertanya. Kenapa mereka enggak tanya? Innama kana yakfihi ayyatayammam. Sesungguhnya dia hanya perlu bertayamum saja. Ya. Tayamum itu kan cuma tangan dengan wajah saja kan? Sesungguhnya dia cukup bertayamum saja wa ya'sir aw ya'sib ala jurhihi bi khirqah. Kemudian bagian yang luka itu ditutupi dengan kain, perban dan sejenisnya. Sumayam sahu alaiha, lalu diusapkan air di bagian luarnya saja. Baru kemudian sisanya bisa diguyur dengan air badan yang tidak mengenai bagian lukanya tadi. Wayak silu sa'ira jasadi. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita enggak bicara tentang tayamum ya. Nah, tentang karena ini pembahasan fikih tersendiri lagi. Tapi yang kita hendak bahas di sini adalah bahwasanya Nabi menyebut ketidaktahuan itu sebagai penyakit. Sehingga yang namanya penyakit sekali lagi bukan hanya penyakit jasmani, tapi juga penyakit rohani. Dan kemudian juga penyakit itu jenisnya bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan penyakit yang menyusahkan hati, menyusahkan. Kita merasa susah dengan itu. Ya, kalau penyakit hati kan banyak yang seperti itu, seperti penyakit depresi, psikosomatik, ya, atau penyakit psikosomatik itu yang jadi apa namanya? Karena bayangan takut berlebihan, akhirnya dia menimbulkan ketakutan berlebihan, ya, ketakutan paranoid ya, terhadap suatu sehingga menimbulkan halusinasi gitu ya. Itu psikosomatik. Schizophrenia itu orang yang memiliki kepribadian ganda. Ya kadang-kadang kalau datang sakitnya tiba-tiba jadi pemarah sekali, tapi kalau enggak jadi baik sekali gitu ya. Nah, itu penyakit-penyakit yang boleh katakan kan menyusahkan kan? Menyusahkan hati kan. Nah, orang yang terkena itu susah. Begitu orang yang depresi itu kan susah. Tapi ada juga yang tidak menyusahkan bagi orang tersebut. Orang tersebut merasa tidak disusahkan. Seperti diantaranya penyakit tidak tahu di sini, penyakit bodoh. Kadang-kadang orang nyaman dengan kebodohan, ya. Dan ini bahaya sekali kalau kebodohan itu sampai menyebabkan kematian orang lain, ya. Ya termasuk di masa sekarang ini, ya, masa terjadinya wabah. Kita perlu bimbingan para ulama, ya, tentang apa itu wabah dan bagaimana Islam itu memandang dan mengantisipasinya. Jadi perlu bimbingan para ulama. Jangan kita menggunakan ketidaktahuan kita untuk bertindak ceroboh yang akhirnya bukan hanya membahayakan diri kita, kadang juga membahayakan orang lain. Jadi itu termasuk penyakit ya, jadi dipelihara. Dan orang yang sudah kena penyakit bodoh ini beda dengan penyakit-penyakit kejiwaan lain saya bilang tadi ya, yang kadang-kadang menimbulkan kesusahan dalam diri. Orang yang bodoh yang tidak tahu ini kadang-kadang nyaman dia. Tidak tahu tapi merasa tahu, atau tidak tahu tapi merasa nyaman dengan ketidaktahuannya. Jadi orang itu hanya bersandar Allah Maha Mengetahui, ya. Seperti adanya penyakit wabah segala macam, kalau Allah kenakan ya kena, kalau enggak ya enggak, gitu ya. Padahal sudah ada aturannya di dalam Islam bagaimana mengantisipasinya. Waqad akhbara Allah Subhanahu wa taala 'anil Qur'an annahu syifa. Allah juga menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. A'jamiyin wa arabiyin qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa'a. Kalau kami jadikan Al-Quran itu dalam bahasa ajam, mereka akan berkata Bagaimana seandainya ayat itu dijelaskan secara rinci? Ajamin, ajamin, warabiyun, apakah itu bahasa ajam atau bahasa Arab? Katakanlah bahwa Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang beriman, huda wa syifa'a, merupakan petunjuk dan penyembuh. Ya, jadi Imam Qadarullah bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, tapi di masa-masa dahulu, ya, di zaman Bani Israel, itu kitab diturunkan dalam bahasa Ibrani. Ya. Dan bisa jadi sebagian di antara kitab diturunkan dalam bahasa lain yang kita tidak tahu, karena kita tidak mendapatkan kabarnya secara rinci. Tapi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memang dipilih bahasa Arab sebagai bahasanya. Tapi intinya bukan soal Arab atau tidak Arab, ya, Al-Quran itu pokoknya diturunkan sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh bagi berbagai macam penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ha huna li bayanil jinsi, maaf, min ha huna li bayanil jinsi la li tab'id. Kata min, wa nunazzilu minal Qur'an, dari Al-Qur'an itu kami turunkan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Min di sini bukan li tab'id, artinya sebagian. Sebagian dari Al-Quran itu penyembuh, bukan. Tapi li bayanil jinsi, bahwa Al-Quran itu memang kalamullah, yang salah satu di antara sifatnya itu mutlak untuk seluruh ayat Al-Quran adalah merupakan penyembuh dan juga merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana disebutkan pada ayat yang terdahulu, fahu syifa'un lil qulub, bisa menjadi penyembuh dari hati, min da'il jahli, diantaranya dari penyakit ketidaktahuan, penyakit keragu-raguan, penyakit kemunafikan. Falam yunzilillahu minas sama'i syifa'an qattu a'ammu wala anfa' wala a'zam wala anja' fi izalati da' minal Qur'an. Allah tidak pernah menurunkan penyembuh apapun dari atas langit yang lebih bermanfaat, ya, lebih luar biasa, lebih manjur dalam mengatasi segala macam penyakit daripada Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah penyembuh yang paling hebat. Dan penyembuhan Al-Quran ini untuk penyakit rohani maupun jasmani. Penyembuhan itu melalui berbagai macam sebab. Nanti di kali yang lain, di dalam kitab yang lain, Ibn Qayyim juga menjelaskan bagaimana fungsi Al-Quran mengobati itu bermacam-macam. Ada yang mengobatinya itu dalam bentuk ruqyah, nanti disebutkan di sini contohnya, ya, digunakan sebagai ruqyah, ruqyah syar'iyah. Nah, ruqyah itu bisa digunakan untuk penyakit lahiriah maupun batiniah, bukan hanya untuk mengusir jin, ya, yang namanya ruqyah, tapi juga untuk mengobati penyakit, bahkan penyakit jasmaniah. Tapi juga diantaranya dengan membacanya, bukan sebagai ruqyah, tapi membacanya dengan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati sehingga bereaksi menyembuhkan penyakit secara fisik. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim secara panjang lebar dan luar biasa sekali penjelasan beliau. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya di dalam tubuh manusia Allah juga telah menciptakan banyak hal yang bisa menyembuhkan penyakit. Kan kita tahu dalam tubuh kita itu ada sel-sel anti kanker, ya, itu yang bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ada uric acid namanya, yang Allah ciptakan itu untuk melenturkan pembuluh darah. Itu dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu menghasilkan banyak sekali zat-zat yang berfungsi untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tapi itu bisa berfungsi sempurna, itu seandainya seluruh organ tubuh itu berfungsi dengan benar. Jantungnya, ya, levernya, semuanya berfungsi dengan baik. Nah, semua organ itu bisa berfungsi dengan baik ketika pasokan daripada nutrisi dan kebutuhan tubuh itu berjalan dengan baik, ya, terhantarkan secara baik, ya, ke seluruh organ-organ tubuh. Dan itu hanya bisa berlaku ketika darah mengalir dengan sirkulasi darah itu mengalir dengan baik, sirkulasi darah ke seluruh organ tubuh, karena itu yang akan membawa nutrisi ke seluruh tubuh, ya, darah tadi, ya, ke seluruh tubuh. Dan darah itu baru bisa mengalir dengan baik kalau jantung berdetak dengan sempurna, ya, sebagaimana lazimnya, berdetak dengan sempurna sebagaimana lazimnya. Dan jantung berdetak dengan sempurna itu kalau jiwa dalam keadaan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, sementara jiwa menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi urusan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, jadi bagaimana yang namanya zikir itu berpengaruh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Makanya kalangan medis juga sering menyebutkan bahwa penyakit itu sebagian besar tersembuhkan oleh faktor kejiwaan. Ya, oleh faktor kejiwaan, oleh keyakinan, ada faktor kejiwaan, sehingga ada obat-obatan di kalangan medis yang disebut placebo ya. Placebo itu ya kadang-kadang diberikan kepada pasien yang tidak ada apa-apanya, cuma netral saja. Cuma untuk memberikan suntikan motivasi. Ya. Nah, mungkin di antara kita yang kecil ada yang punya kebiasaan dulu ya, kalau yang sakit gitu ya, minta dibawa ke dokter. Tapi bawa dibawa ke dokter, di tengah jalannya udah sembuh gitu ya. Nah, ada anak yang kalau sakit, ini cerita teman saya yang dokter gitu. Jadi anaknya itu kalau dibawa ke dokter yang lain, itu sembuh. Kalau diobatin sama dia, gak sembuh. Padahal obatnya sama. Dia ternyata dia lebih termotivasi ya, lebih yakin dengan selain bapaknya daripada dengan bapaknya sendiri. Jadi ternyata faktor kejiwaan itu sangat menentukan ya. Jadi itu oleh sebab itu jadi fungsi Al-Quran sebagai obat juga bisa dengan dibaca sehingga melahirkan ketenangan jiwa ya, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, seorang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka. Jadi dengan membaca Al-Qur'an itu jiwa akan menjadi tenang, iman menjadi bertambah, dan itu akan berfungsi secara aktif membantu kesembuhan berbagai macam penyakit. Ikhwas fil din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya akan kita bahas karena ada pembahasan spesifik tentang persoalan tersebut. Kemudian selanjutnya ini sebagai pembahasan akhir ya. Faqad sabata fis sahihain, ini untuk menceritakan Al-Qur'an sebagai penyembuh ya, dalam bentuk ruqyah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, intalaqa nafarun min ashabin Nabi, sebagian di antara sahabat Nabi suatu saat sedang berjalan, fi safratin, safaruha, dalam salah satu perjalanan mereka, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Mereka mampir ke sebuah hayy, ya, hayy itu kalau dalam bahasa kita menyerupai dusun ya. Jadi tempat ruang lingkup yang paling kecil, lingkungan RT kalau bahasa kita. Jadi hayyin itu lingkungan paling kecil, di atasnya haroh, di atas haroh koryah ya. Jadi itu apa urutannya, koryah besar, haroh lebih kecil, hay paling kecil, kayak dusun semacam itu. Singgahlah mereka di sebuah dusun, min ahya'il Arab, di kalangan masyarakat Arab. Fastadofuha, mereka mau bermalam di sana sebagai tamu. Fa'abau, tapi ditolak. Ayyudayifuhum, faludhidhu sayyidu dharikal hay, ternyata ada kejadian yang menimpa kepala suku ya dari dusun tersebut, dia digigit oleh binatang berbisa. Fasa'u ilaihi bikulli syai', fasa'u ilaihi bikulli syai', dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka mengupayakan berbagai macam cara yang sudah mereka kenal sebagai cara mengobati kalau orang digigit oleh binatang berbisa. Dan biasanya mereka selalu bisa melakukannya. Kali ini enggak berhasil. Mungkin ular misalnya yang menggigitnya itu mungkin ular jenis tertentu yang obatnya belum ada sama mereka. Jadi mereka berusaha menggunakan segala cara medis yang mereka tahu dan enggak berhasil. Itu yang dimaksud dengan sa'u ilaihi bikulli syai'. Falam yanfa'hu syai'un, enggak ada yang manjur. Faqala ba'dhum li ba'din, lalu sebagian di antara mereka saling ngomong gini, law ataitum ha'ula'ir rahat, coba kita datangi tadi orang-orang yang mau bertamu, alladzina nazalu, yang katanya mau singgah di kampung kita, la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai', mungkin sebagian di antara mereka punya sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu kesembuhan. Fa'atauhum faqalu, mereka langsung mendatangi, ayyuhar rahatu, teman-teman, iya, teman-teman sekarang ya, karena apa nih, mau minta tolong dari teman-teman ya. Inna sayyidina nubidu, ini kepala suku kami nih, disengat oleh binatang berbisa. Wa sa'ina lahu bikulli syai', kami sudah mengupayakan berbagai jenis pengobatan tapi enggak ada yang manjur. Fal inda ahadim minkum min syai', adakah seorang di antara kalian yang punya sesuatu untuk bisa mengobati? Faqala ba'duhum na'am, salah seorang di antara mereka mengatakan na'am. Qila, ada yang mengatakan bahwa orang ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini. Wallahi inni la'arqah, saya punya kemampuan untuk meruqyah. meruqyah syariah itu dengan Al-Qur'an, ya. Walakin wallah, tapi demi Allah, ya. Laqadis tadafnakum falam tudayifuna. Tadi kan kami mau mampir jadi tamu, tapi kalian enggak mau nerima. Fama ana biraqin, saya hanya mau meruqyah dengan catatan hatta taj'alu li ju'la. Kami dibayar dengan kambing. Ya, ada kompensasinya, kira-kira mau enggak? Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam, ya. Akhirnya mereka sepakat kalau memang bisa menyembuhkan, kami akan berikan ghanam. Dan enggak tanggung-tanggung, ya. Qati' minal ghanam ini ada yang mengatakan salasun, ya, 30 ekor kambing. Dikasihkan ke mereka. Kalau memang mereka betul, ya, karena hartanya orang-orang Badui pada waktu itu kan kambing, ya. Nah, fantalaqa yasfulu alaih, kemudian membaca surah Al-Fatihah sambil disembur, ya, sembuhnya puh gitu, ya, membaca Al-Fatihah langsung di puh, ya. Puh itu meniupan angin dari mulut yang bisa saja ada, maaf, ada percikan dari ludahnya di situ setelah membaca Al-Fatihah. Faka'annama nushita min iqal, tiba-tiba dia bangkit seperti orang yang lepas dari ikatan, udah diikat gimana, langsung lompat gitu, ya. Min iqalin fantalaqa yamshi, langsung berjalan. Wa ma bihi qalabah, enggak ada lagi goyang-goyang kiri kanan. Biasanya kalau orang baru sakit bangun kan jalannya pegang kiri, mereng ke kiri, mereng ke kanan gitu. Enggak ada, dia langsung tegak seperti orang sudah sangat sehat sekali. Fa aufuhum ju'lahum, akhirnya mereka memenuhi janjinya, mengasihi mereka alladzi salahuhu alaih, ya. Sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Fa qala ba'duhum iqtasim, ayo kita bagi. Fa qala ladzi raqa, orang yang meruqyah tadi jadi ragu. Ini cara kita udah benar apa enggak ini, ya, meruqyah kemudian dengan bayaran seperti tadi. Padahal bayaran tadi sebenarnya kan untuk menghukum orang itu, ya, balas dendam. Ini pada pertemuan yang lalu, ya, di pertemuan pagi sudah sampaikan kebiasaan orang Arab itu. Jadi orang Arab itu punya satu penyakit, ya, kebiasaan dalam tanda petik sekaligus penyakit itu, ya. Yang sebagian itu disembuhkan melalui ajaran Islam, alhamdulillah. Itu al-akhdzu bis-sa'ri, suka sekali balas dendam. Itu kebiasaan orang Arab. Makanya kejadian, maaf ya, Hamzah itu di ini kan, ya, dadanya dibelah, kemudian jantungnya, itu karena balas dendam orang kafir kepada beliau ketika beliau syahid. Itu memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Yang Islam yang kemudian memberikan fa'fu wasfahu, maafkanlah, fa'fu wasfahu, ini sebenarnya sangat manjur di kalangan orang Arab karena mereka punya kebiasaan yang tidak lazim mungkin di bangsa-bangsa lain, kebiasaan membalas dendam. Jadi ini juga yang mau dilakukan oleh mereka. Tapi mereka akhirnya berpikir, ini kira-kira boleh enggak nih? Faqadimu ala Rasulullah, langsung mereka menemui Nabi, fadzakaru lahu dzalik, disebutkan kepada Nabi kejadian tadi. Nabi itu bertanya, wa ma yudrika anna harukyah, gimana kamu tahu kalau soal Fatihah tadi bisa dipakai sebagai ruqyah? Jadi ini termasuk asbabul wurud, ya. Asbabul wurud tadi, jadi perbuatan sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Nabi, sehingga dia menjadi sunnah, namanya sunnah takririyah, sunnah berdasarkan ketetapan Nabi. Jadi bukan perbuatan sahabat tadi yang membuat, yang menjadi sunnah, enggak, tapi ketetapan Nabinya. Ini yang disalahpahami sebagian orang, ya, berarti perbuatan sahabat jadi sunnah, enggak, itu karena ditetapkan oleh Nabi. Sehingga ruqyah dengan Al-Quran itu ternyata diperbolehkan, dan asbabul wurudnya adalah ini. Kada asal betul, kalian sudah beruntung, ya, ektasimu udah bagi-bagi aja, wadribu lima akum sawah, tapi saya juga kasih dikit lah, ya. Dan Nabi berkata kepada mereka, akhirnya dibagi dan Nabi juga diberikan bagian. Nah, ini bagian akhir, ya, faqad asar hadad dawa'u hadadda, dan ternyata obat yang merupakan ruqyah Al-Quran tersebut bermanfaat untuk mengobati penyakit tadi, wa azalahu, dan menghilangkannya, ka'annahu lam yakun, seolah-olah penyakit itu belum pernah ada. Jadi mungkin sampai di sini saja ikhwaskan fiddin yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi bagian yang bisa menambah hasanah keilmuan kita, atau setidaknya mengingatkan kita pada hal-hal yang sudah kita pelajari, meyakinkan kita kembali, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan apa yang sedang kita alami pada masa sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.